Yayo nanga soki otomboki matata Ezala katango nyoso benda bikae Meka kotuna likambo liboso yo silika Poko swana na libala eleki mbekae Naipe moto makasi babenga ninga libala Na mesene kimala munanda kwa nono Mosala na kosala na zuata falanga Na kokite chance kimanzoto Mabea ninyo na sala kianzambe Oko misanga mwasi ya moto nyoso Mosala kosala eko misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Mabea ninyo na sala kianzambe Oko misanga mwasi ya moto nyoso Mosala kosala eko misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Oko misanga, mwasi ya moto nyoso Musala na kosala, eko misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Menga, menga, menga, menga, oya bila Kimenga ye, oya filo Kebakini est dangereuse Okoko tamaki ya pamba Zonga mboka kini molunge Oko pesa nzoto na libabe ya pamba Yebakini est dangereuse Okoko tamaki ya pamba Ngo senyo Zonga mboka kini molunge Oko pesa nzoto na lisuma Kebakini est dangereuse Oko kota maki ya pamba Kina nini o yako wanze Oko kota maki ya pamba Nako sala nyoso oyo eko kie Ako kokate, ako mekate, ako banga makambo Zonga mboka kini molunge Oko pesa ndoto na lisuma Kebakini est dangereuse Oko kota maki ya pamba Zonga mboka kini molunge Oko pesa ndoto na libabe ya pamba Kebakini est dangereuse Oko kota maki ya pamba Tikana zonga mboka Zonga mboka kini molunge Oko pesa ndoto na lisuma Kebakini est dangereuse Oko kota maki ya pamba Kina nini o yako wanze Oko kota maki ya pamba Nako sala nyoso oyo eko kie Ako kokate, ako mekate, ako banga wakambo Zonga mboka kini molunge Oko pesa ndoto na lisuma Kebakini est dangereuse Oko kota maki ya pamba nini Onga na kie Onga na kie Onga na wanze Zonga mboka kini mwalume Moko pesa ndoto na lisuma Keba kini e dangereza Oko kota maki ya pamba o Zonga mboka kini mwalume Oko pesa ndoto na libabe ya pamba e Keba kini e dangereza Oko kota maki ya pamba o Ngo senyo Zonga mboka kini mwalume Oko pesa ndoto na lisuma Keba kini e dangereza Oko kota maki ya pamba o Tina nini o yako wande Oko kota maki ya pamba Nato sala nyoso oyo eto pie Ako kokate, ako mekate, ako banga kambo Zonga mboka kini mwalunge Oko pesa ndoto na lisuma Keba kini e dangereza Oko kota maki ya pamba Nini